Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini. Kita telah sampai pada surah Ali Imran ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah." وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Artinya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Para pendengar rahimakumullah, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya apabila dilihat dari awal firman Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kata-kata lakin yang artinya akan tetapi, dan ini menunjukkan adanya keterkaitan cerita atau keterkaitan hubungan antara ayat 197 yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan ayat 198 ini. Orang-orang yang bertakwa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan surga yang melimpah ruah kenikmatan di dalamnya, di antaranya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyaknya air yang mengalir, sungai yang mengaliri surga tersebut sehingga terkesan sejuk dan memberikan kedamaian. Oleh karena itu, kalau kita juga melihat di lukisan yang selalu ditempelkan misalnya di ruangan tamu atau di ruangan peristirahatan, selalu gambar yang di atau lukisan yang dipampangkan di situ adalah lukisan di mana terdapat air sungai atau air terjun yang mengalir, yang itu memberikan kesejukan, kedamaian. Demikian jugalah kiranya dengan apa yang diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keindahan surga yang air mengalir di dalamnya, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan surga merupakan tempat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau pernah berjalan bersama teman-temannya dan singgah atau menginap di sebuah hotel yang begitu mewah. Kemudian temannya itu berkata kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi, "Wah, luar biasa sekali hotel yang akan kita tempati ini, begitu megah dan mewah." Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, "Ini yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Bagaimana pula yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu sendiri?" Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita akan mendengarkan kajian ini dan penjabaran yang lebih lanjut dari para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar pada ayat ini yang akan memberikan kontribusinya. Tafadhal Ustaz. Ya, di sini sangat ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya ketika Allah berfirman lakinnal ladzina taqau, artinya ada solusinya yang Allah berikan. Ketika Allah sebelumnya berfirman mata'un qalil, ini kan kalau tidak ada solusinya seakan-akan apa yang ingin perbuat. Begitulah Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Ketika Allah berfirman lakinnal ladzina taqau rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha nahar, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka tidak hanya sekedar merasakan nikmat di dunia, tapi ketika di akhirat kelak nanti Allah berikan surga. Yeah. Ah, begitu Sarifin. Jadi di sini nuzulan min indillah ini adalah pujian untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sambut sebagaimana kita menyambut kedatangan tamu ke rumah kita. Iya. Yeah. Ah. Tapi kalau saya lihat di sini jaminan dunia itu Allah tidak sebutkan. Iya. Yeah. Jadi Allah tidak menyebutkan lahum fid dunya begini begini begini. Nah, tapi Allah langsung menjaminkan lahum jannah. Untuk akhirat aku jamin, dunia tidak. Bagaimana Ustaz Ardian saya melihat ini? Iya, jadi karena kenikmatan yang hakiki itu dijelaskan di dalam ayat ini bukanlah kenikmatan duniawi. Iya. Semua kenikmatan duniawi itu sifatnya sangat semu. Iya. Ada menurut kita itu adalah suatu kenikmatan, ternyata bala bagi dia. Ah. Begitu. Ada yang orang mengira itu adalah bala bagi dia, ternyata iya. Itu adalah suatu kenikmatan. Contohnya misalnya orang yang kaya raya, kita mengira kekayaannya itu merupakan kenikmatan baginya, ternyata tidak. Iya. Sebentar lagi dia diperiksa oleh KPK, begitu. Sebentar lagi dia diperiksa oleh jantung copot. Iya. Sehingga ketika dia bangun pun kepalanya bukan terasa lega tetapi makin pusing kan begitu ya. Iya, tapi iya. Ada orang yang ditimpa musibah tapi karena dia mampu mengolah musibah itu tadi dengan kesabaran, dengan ketenangan, sehingga mendatangkan hikmah yang luar biasa bagi diri. Menikmati musibah itu mungkin. Betul, begitu. Jadi musibah itu tidak selamanya jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an, jangan kau mengira sesuatu yang baik bagi dirimu baik adanya. Dan begitu juga jangan kau mengira sesuatu yang tidak baik itu tidak baik adanya, begitu. Ya, tapi ada pernyataan di masyarakat, ini ustaz-ustaz kayak gini berceramah kayak gini karena enggak dapatnya ini di dunia ini, makanya dibilangnya akhirat. Ya. Kalau dapat dibilangnya juga dunia ini bagus, bagaimana Ustaz Ardi? Iya. Tentu hal yang seperti ini kan cemoohan terhadap ustaz-ustaz gitu. Ada ustaz yang seperti itu, tetapi tidak bisa juga digeneralisir kepada setiap ustaz yang lain. Bukan berarti karena di negara ini pernah gagal seorang ustaz memimpin, semua kemudian dikatakan ustaz itu tak bisa memimpin, begitu tidak juga. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, berapa banyak ulama-ulama yang menjadi zu'ama dan mereka lebih jauh lebih paten daripada dan lebih sukses lah katakan daripada yang memang dari awalnya itu zu'ama, ya, pemimpin karismatik ya, ulama itu ya, dan kalau kita lihat saat sekarang ini, kalau dibandingkan antara kesuksesan para ulama menyampaikan di tengah-tengah masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh pemerintahan, saya rasa tidak kalah suksesnya juga, begitu. Terbukti misalnya contoh kasus Uwan yang sekarang ini sudah masuk ke Komnas HAM misalnya. Ya, itu kan katakanlah pola bentuk pendidikan yang dibuat acuannya oleh pemerintah, begitu. Ternyata kalau kita merasakan di Medan, ya bisa dikatakan tahun ini bukan cuma gagal, sangat-sangat gagal, begitu. Air mata guru itu memberikan bagaimana kebobrokan itu sampai mereka sekarang diancam, begitu. Iya, jadi ini mungkin Ustaz Fajrul bisa menambah. Iya, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardian dengan Ustaz Arifin tadi tentang mengenai kebalikan dari pemahaman ayat 198 ini. Artinya ketika kita itu kufur dari nikmat Allah, gitu kan, Allah akan mengazab, gitu kan. Teringat saya dengan surat Al-Baqarah Ustaz Arifin. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Artinya apapun kebebasan kemampuan yang dimiliki orang-orang kufur tersebut, itu adalah Allah berikan hanya sedikit. Tapi nanti ketika di akhirat itu susunan kata summa attarruhu itu ta dengan itu sangat mempengaruhi siksaan apa nanti ketika kita di akhirat. Artinya betul-betul Allah seret orang-orang ini nanti jangan secara paksa begitu. Dan seretnya itu sampai ke dibuang ke api neraka tersebut. Jadi memang Allah tidak segan-segan memberikan peringatan. Dan Allah juga tidak akan segan-segan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang menarik kalau kita lihat wa ma indallahi khairul lil abror ini ayat terakhir dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah baik bagi orang-orang yang berbakti. Jadi memang sebagaimana ayat pernyataan kita sebelumnya ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah untuk bertanam. Kalau mau bekerja, maka sebenarnya orientasi kerja itu adalah indallah tadi. Iya. Nah, jadi kalau orientasinya dunia, sangat sempit nampaknya. Sangat sempit, betul. Nah, mencari jasa, mengharapkan belas kasih seorang rupanya dapat caci maki. Tapi begitu mencari jasa niat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, maka orang itu akan mengatakan khairul lil abror, baik bagi orang-orang yang berbakti. Mungkin Ustaz Ardi. Iya, jadi memang kalau dilihat kata-kata abror, kita jumpai di dalam beberapa kegiatan kehidupan, Ustaz. Itu di mana pujian Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam surah yang sudah kita bahas sebelum ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan di situ juga ada kata-kata bir, di mana para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al bir di sini adalah al ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Jadi tentu orang-orang yang seperti ini, orang yang berbuat baik kepada orang yang lain dan diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia rugi, kata Syekh Mutawalli Syarawi. Seakan-akan dia rugi, begitu. Dia rugi. Karena apa? Karena uangnya habis, tenaganya terkuras, pemikirannya juga akhirnya tercurah kepada siapa yang dia bantu itu. Tetapi inilah kebaikan yang sebenarnya. Mengapa? Karena dia mendatangkan ketenangan hati. Lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu mampu memberikan yang terbaik yang ada pada dirimu. Allah. Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang haji. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Ada kata-kata mabrur di sini. Berasal juga, mengapa haji juga dikaitkan dengan al-birr? Karena haji itu sangat rentan dengan riya. Begitu, sangat rentan sekali dengan sesuatu yang bisa membangkitkan kesombongan di dalam diri seseorang. Dan betapa banyak kita melihat sekarang orang-orang yang merasa dirinya sudah bersih dan suci gara-gara hanya melaksanakan ibadah haji. Padahal maksud haji mabrur itu haji yang siap berkorban. Iya, betul, haji yang berbakti. Dan itu kita lihat bagaimana unsur dam al-hadi yang semuanya itu kan adalah mengalirkan darah, dalam artian mengorbankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya jangankan harta, darah pun kalau Allah minta siap kurban. Siap kita, makanya Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Allah tidak menerima darahnya dan tidak meminta dagingnya, tetapi yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari situ adalah ketakwaan. Takwa. Bagaimana kita mampu mengorbankan an-nafis, hal sesuatu yang sangat berharga dari diri kita ketika melaksanakan ibadah haji. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, tentu apa yang tidak kita korbankan? Perasaan, harta, pikiran, tenaga, semuanya kita korbankan. Dan tentu tidak ada balasannya kecuali surga. Namun itu tadi, harus dengan albir. Dengan kebaikan. Karena hanya orang-orang yang khairun lil abrar ini tadi, orang-orang yang baik itulah yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendapatkan jannat itu tadi. Begitu. Saya teringat dengan surat Al-Baqarah. Ini termasuk ada kaitannya dengan jual beli. Jadi Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya Allah membeli jiwa seorang mukmin itu. May yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan kata bir, ketika kita dapat melakukan kebaikan itu, itulah albir, itu maksudnya tadi, itulah maksudnya al-ihsan. Tapi setelah itu kita mendapatkan ibtigha'a mardhatillah, itulah al-ihsan ba'da ihsan. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang mukmin itu dalam segala bentuk ibadah itu terus dia ingin mencari keridhaan Allah, bukan mencari popularitas dalam menjalankannya itu, as-suhra. Karena popularitas itu memang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dasarnya memang tidak ada dalam syariat itu. Karena ingin terkenal, karena ingin dipuji orang, karena ingin banyak sekali karena-karenanya. Dan biasanya Ustaz, orang yang seperti itu akhlaknya tidak baik. Makanya Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq. Bir itu adalah keindahan dan kecantikan di dalam akhlak, dalam moral, begitu. Jadi orang yang seperti disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi, yatlubu al-manzilah, mengharapkan adanya jabatan wal-jah, kemudian wasyuhrah, ini semuanya orang yang tidak beradab. Karena apa? Karena dia pasti akan mengorbankan dirinya. Makanya ketika Abu Dzar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau seakan-akan meminta jabatan, dalam hadis itu dijelaskan, kemudian Rasulullah mengatakan ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jangan kau meminta jabatan karena aku tahu kalau kamu itu adalah lemah. Dan siapa yang tidak lebih lemah dari saat sekarang ini daripada Abu Dzar, begitu. Abu Dzar itu mengorbankan harta, jiwa dan keluarganya. Namun begitu pun Rasulullah mengatakan kamu itu lemah. Nah, kalau kita lihat fenomena saat sekarang ini dengan adanya reshuffle kemarin beberapa hari yang lalu kita lihat, dan masing-masing banyak yang ribut dan begitu. Ya karena apa? Karena nggak kebagian kursi misalnya. Maka sebenarnya kalau bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian albirru husnul khuluq itu tadi, makalah dia harus bersyukur, sujud syukur ini keluarnya dari kabinet misalnya. Karena apa? Karena mendapatkan suatu kesempatan yang lebih luang untuk memikirkan keluarga dan untuk memikirkan diri sendiri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dilihat seorang mukmin itu adalah orang yang mampu mengelola kondisinya dengan baik begitu, Ustaz. Mungkin iya, kalau saya lihat memang benar sekali. Jadi orang yang mencari jah suhroh tadi itu mentalnya rentang terkena penyakit hati. Dapat dia angkuh, nggak dapat dia iri, dengki dan dendam. Ini kan rusak. Dapat dia merusak, nggak dapat pun dia merusak. Orang yang kayak gini nih dicampakkan ke laut pun nggak mau dimakan ikan. Begitu bencinya udah dunia ini dengan dia. Nah, jadi benar sekali. Ada pertanyaan terakhir ini. Ini adalah Tuhan kasih jalan kepada kita untuk memperbaiki dunia agar mencapai keberkatan di akhirat. Kenapa butuh sekali Tuhan dengan manusia ini? Iya, jadi sebenarnya ini bukanlah karena kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Qur'an itu atau surah-surah Al-Qur'an itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Surah pertama pun dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Sudah diberikannya kita keimanan, diberikannya kita jalan, disediakannya pula tempat yang terbaik bagi orang-orang yang berjalan di atas itu. Jadi para pendengar rahimakumullah, tentu waktu jualah yang sangat membatasi kita. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lebih menarik lagi untuk membahas ayat-ayat berikutnya. Demikianlah, saya Ardian Syah bersama saya Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul Haq. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.